Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan kembali memulai kajian atau dars dari kitab Kashfis Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kitab yang sangat besar manfaatnya karena di dalamnya menjelaskan kepada kita semua pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan dengan tauhid sekaligus bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh ahlul batil al-musyrikin. Sebelumnya, terakhir yang kita pelajari dari kitab Kashfus Syubhat adalah tentang syubhat atau tiga jenis syubhat yang mana Asy-Syaikh menyampaikannya di dalam kitab ini, lalu beliau juga menyebutkan bantahan-bantahan dari syubhat tersebut. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengulang kembali tiga syubhat tersebut. Kalau antum punya kitab seperti yang ana miliki, pada halaman 75 kita baca syarahnya. Dan bagi yang membawa kitab seperti ini yang warna coklat, yang covernya tipis, halaman 56. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dzakara Syekh rahimahullahu fi hadzal maqta' thalatha syubhatin lil musyrikin hiya min ahammi ma indahum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, menyebutkan pada alinea ini tiga jenis syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, yang mana tiga jenis syubhat ini adalah syubhat yang paling penting bagi mereka, yang sering mereka kemukakan terhadap ahlu tauhid, yang sering mereka jadikan sebagai alasan untuk mendukung perbuatan mereka dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau mampu untuk menjawab atau engkau mengetahui jawaban yang benar terhadap syubhat-syubhat pada tiga syubhat ini, maka syubhat-syubhat berikutnya akan sangat mudah bagi engkau untuk menjawabnya. Yang pertama adalah mereka mengatakan, nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan kami juga mengetahui bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad la yamliku naf'an wala dharran, tidak mampu untuk mendatangkan manfaat wa begitu pula untuk mendatangkan mudarat terlebih selain beliau, semisal Abdul Qadir Al-Jailani. Lakin haula lahum jahun, Akan tetapi mereka, para afadil, para awliya tersebut, para al-anbiya, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Dan kami meminta dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara mereka. Yakni kami jadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan mereka memiliki keutamaan. Kami tidak berani untuk memohon langsung kepada Allah, dikarenakan kami adalah muznibun, orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak memiliki dosa, sehingga kami butuh perantara dari orang-orang soleh, agar orang soleh ini menyampaikan permohonan kami kepada Allah, agar kami mendapatkan kemuliaan dan keutamaan melalui perantara orang-orang soleh tadi. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal jawabu sahlun jiddan. Jawabannya sangat mudah sekali. Min kitabillahi, dari kitabullah azza wa jal, tertulis di dalam kitabullah, yang mana engkau mengatakan kepada mereka, engkau jawab syubhat mereka, sesungguhnya orang-orang musyrikin, hubungan mereka dengan berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka, maka nu ya'takiduna fiha annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa' wa tadur wa innama takhaduha wasa'ita bainahum wa bainallah. Mereka tidaklah meyakini bahwasannya sesembahan mereka tersebut adalah pencipta, pemberi rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Mereka hanya menjadikan sesembahan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Dan ini merupakan perkara yang sangat jelas. Kenapa kita katakan perkara yang sangat jelas? Karena itu termaktub dan tertulis di dalam Al-Quran. Allahu akhbarana bihadza. Allah lah yang memberitakan dan mengkhabarkan kepada kita semua hakikat dari peribadatan atau kesyirikan yang dilakukan oleh umat musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kita sampaikan kepada mereka adalah bahwasanya sesembahan, hubungan antara al-musyrikin dengan sesembahan mereka pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang-orang musyrikin tidaklah meyakini sesembahan tersebut sebagai pencipta, pemberi rizki, nah, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Mereka hanya menjadikan sesembahan tersebut sebagai apa? Al-wasa'id, sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam permohonan dan doa mereka. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan membawakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mempertegas apa yang beliau nyatakan tadi. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, yang mana sesembahan tersebut tidaklah memudaratkan mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah, yakni perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menamakan perbuatan mereka sebagai apa? Wa ya'buduna min dunillah. Menamakan perbuatan mereka ini sebagai apa? Ibadah. Perbuatan ibadah. Walaupun mereka dengan dalih mengatakan Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara, kami tidak beribadah kepada mereka. Nah, akan tetapi telah turun hukum dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nah perbuatan mereka itu adalah ibadah. Nah, kami meyakini bahwasanya yang memberikan rizki itu Allah, yang menciptakan dan menurunkan hujan itu Allah. Nah, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Nah, antara kami dengan Allah di dalam permohonan dan di dalam doa kami. Nah, seribu alasan apapun yang engkau ucapkan, maka itu semua tidak akan berarti. Kenapa? Karena telah turun hukum dari langit dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang kalian lakukan tersebut adalah bentuk ibadah. Yang kita ketahui bersama bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah satu-satunya. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakanlah, akankah kalian akan memberitakan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui, baik di langit ataupun di bumi? Akankah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, yang ada di langit dan bumi? Tentu jawabannya tidak ada. Apakah kalian lancang na'am akan memberitakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan terkhusus dengan perbuatan-perbuatan kalian, dengan alasan-alasan kalian ketika kalian melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Subhanahu wa taala amma yusyikun, dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan Maha tinggi Allah amma yusyikun dari kesyirikan yang mereka perbuat. Samma fi'lahum syirkan wa sammauhum musyrikin. Allah mengatakan bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan syirik dan mengatakan mereka sebagai musyrikin dengan perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya al-musyrikin pada zaman sekarang, ahlul kubur, mereka-mereka yang mendatangi kuburan-kuburan para wali dengan dalih bahwasanya kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Nah, kami cinta kepada mereka dikarenakan mereka adalah aulia para wali. Kami menjadikan mereka sebagai perantara di dalam doa kami. Maka katakan kepada mereka bahwasanya apa yang engkau perbuat sama dengan orang-orang musyrikin. Enggak. Tidak mungkin kami sama dengan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi Muhammad. Maka katakan kepada mereka bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Muhammad jangan dianggap orang semisal Abu Jahal dan Abu Lahab itu seperti Lenin dan yang semisal dengan yang tidak mengenal Allah. Nah, mereka kenal dengan Allah, mengetahui Allah. Bahkan mereka barakallahu fikum juga meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan menurunkan hujan, menghidupkan yang mati barakallahu fikum dan mematikan yang hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara di dalam doa dan permohonan mereka. Di antara al-musyrikun tersebut, mereka menjadikan na'am perantara antara mereka dengan Allah di dalam doa-doa mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya perbuatan mereka itu adalah ibadah. Bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Jelas ayatnya. Nah, di dalam surat Yunus ayat 18. Nah, tertulis wa ya'buduna min dunillah. Nah. Mereka menyebutkan alasan kami tidak beribadah, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Nah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum. 1000 alasan pun yang mereka ungkap, yang mereka sampaikan dalam rangka pembenaran dari perbuatan mereka, maka itu tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan sebuah hukum dan mengatakan dan menamai mereka sebagai apa? Musyrikun. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari perbuatan syirik yang mereka perbuat. Allah menyebut perbuatan mereka dengan perbuatan syirik, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka dengan apa? Musyrikun. Wal iyadzu billah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh. Ayat ini penting ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Surat Yunus ayat 18. Naam, akan mengungkap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ahlul kubur. Barakallahu fikum. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap syubhat mereka. Penting bagi antum semua untuk menghafalnya, karena di sekitar kalian banyak sekali mereka-mereka yang tidak paham akan perkara ini. Mereka hanya mengikuti tradisi, mengikuti ketua kelompok mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama dari orang-orang sebelum mereka. Barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak paham akan hakikat dari perbuatan mereka. Maka dengan ayat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah terungkap dalam surat Yunus ayat 18. Naam, Allah mengungkap apa naam hakikat dari perbuatan mereka, dan ternyata fakta yang sangat besar, yang sangat memilukan, bahwasanya perbuatan mereka sama dengan perbuatan orang-orang musyrikun pada zaman Nabi yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka juga sama. Nah, akan tetapi alasan mereka dibantah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka sebagai musyrikun dan menjadikan perbuatan mereka sebagai perbuatan-perbuatan syirik. Maka di dalam ayat ini ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya dari perbuatan mereka dan menamakan perbuatan mereka dengan perbuatan syirik, walaupun mereka beralasan dengan alasan-alasan yang mereka kemukakan tadi. Kami hanya menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara. Barakallahu fikum. Akan tetapi alasan-alasan tersebut tidak dianggap. Padahal al-musyrikun, mereka juga meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga meyakini bahwasanya sesembahan mereka yang mereka jadikan sebagai perantara-perantara tersebut, naam, juga mereka tidak meyakini bahwasanya sesembahan tersebut sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki. Berarti sama antara perbuatan kalian dengan mereka, alasan kalian dengan mereka, sehingga hakikatnya sama dan hukumnya sama. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, wa idza kunta mudhniban falimadza la tastaghfirullaha wa tatlubu minallahi. Kalau seandainya engkau berdosa, banyak melakukan perbuatan dosa, lalu mengapa engkau tidak memohon ampunan kepada Allah? Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu untuk beristighfar. Wa wa'adaka bitaubah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untukmu sebuah ampunan, wa an yaqbala minka wa yaghfiru dzunubaka. Taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan ini. Nah, apabila engkau melakukan dosa, minta ampun kepada siapa? Minta ampun kepada Allah. Apabila engkau meminta permohonan, mohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan kalau engkau punya dosa, Naam, kamu pergi ke kuburan fulan. Naam, atau kepada hamba soleh fulan. Jadikan dia sebagai perantara antara kamu denganku. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung untuk meminta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi mereka-mereka yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa taqulu aidan. Dan engkau juga bisa mengatakan kepadanya sebagai jawaban dari syubhat tersebut. Syubhat yang tadi, nah, orang-orang soleh, para wali itu memiliki kedudukan di sisi Allah, sementara kami pelaku dosa. Barakallahu fikum, sehingga kami minder untuk langsung memohon dan meminta kepada Allah. Butuh seorang perantara. Nah, barakallahu fikum, engkau bisa menjawab syubhat ini dengan engkau mengatakan haula idza kana lahum jahun indallah fa inna jahahum lahum wa salahahum lahum. Mereka, kalau seandainya mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah, mereka memiliki kesolehan, maka sesungguhnya kemuliaan dan kedudukan dan kesolihan mereka itu adalah milik mereka. Kedudukan mereka adalah milik mereka, untuk mereka. Kesolihan mereka adalah milik mereka dan untuk mereka. Wa anta laisa laka illa amaluka. Dan engkau, barakallahu fikum, tidak ada yang bisa engkau tampilkan dan engkau pertaruhkan kecuali amalanmu. Nah, kesolehan dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah milik mereka dan tidak ada kaitannya denganmu. Enggak ada. Kemuliaan mereka enggak ada dengan kaitannya dengan kamu. Sehingga oleh karena itu amalan seorang fulan, nam barakallahu fikum, tidak ada kaitannya dengan dirimu. Masing-masing mempertaruhkan amalannya. Masing-masing mengamalkan amalannya dan kesolehan masing-masing. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat yang telah berlalu. Milik mereka atau bagi mereka apa yang mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan mereka tidak akan ditanya dari apa yang telah mereka lakukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang kalian perbuat. Maka oleh karena itu kedudukan mereka, kemuliaan mereka, kesolehan mereka adalah milik mereka. Kedudukan mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat untukmu kalau seandainya engkau berdosa. Bahkan orang tuamu sendiri, manusia yang paling dekat denganmu, begitu pula anakmu, tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu. Walaupun orang-orang dekat denganmu ini adalah orang-orang yang soleh atau orang yang paling soleh sekalipun, sebagaimana yang Allah firmankan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari seseorang, mereka pada suatu hari, yakni pada yaumul akhir, jiwa tidak memiliki pengaruh atau kepemilikan terhadap dirinya sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, urusan ketika itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Rahinah. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Nah. Waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Takutlah kalian akan suatu hari yang mana seorang ayah tidak bisa melindungi anaknya, begitu pula seorang anak tidak bisa melindungi orang tuanya sedikit pun. Bahkan pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, pada hari seseorang lari naam dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Barakallahu fikum, masing-masing punya amalan yang dia pertaruhkan. Hanya amalan yang telah dia perbuat yang bisa menyelamatkan dia dari hari tersebut atau pada hari tersebut. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesolehan seseorang wali, seorang nabi, barakallahu fikum, adalah milik mereka. Dan pada hakikatnya justru orang-orang yang sudah meninggal butuh doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan. Sebagaimana yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan perintahkan ketika beliau ketika ada yang meninggal dan disolatkan dan dimakamkan, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaramu yang meninggal, yang dikuburkan, dikarenakan dia sekarang akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir dengan tiga pertanyaan. Justru mereka-mereka yang sudah meninggal ini butuh doa. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan kepada Allah untuk mereka agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kita butuh kepada mereka, justru merekalah yang butuh doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyampaikan syubhat yang kedua. Kemudian dijelaskan syubhat kedua tersebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya. Idza qara'ta 'alaihi qawlahu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Apabila engkau bacakan ayat ini kepada mereka, mereka al-musyrikun beribadah kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak pula bisa memberikan manfaat, dan mereka beralasan bahwasanya sesembahan-sembahan tersebut sebagai perantara, sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah taala di dalam surat Az-Zumar, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, yang mana mereka beralasan ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan barakallahu fikum agar mereka mampu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, mereka beralasan barakallahu fikum al-musyrikun, kami tidak beribadah kepada mereka. Tujuan kami melakukan perbuatan ini agar orang-orang soleh tadi mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wabayyanta lahu, lalu engkau jelaskan kepadanya, annal musyrikin ma aradu mimman abaduhum illa syafa'ata. Dan engkau jelaskan kepadanya bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi, mereka tidak menginginkan dari orang-orang yang mereka ibadahi, dari sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi, melainkan asy-syafa'ah, agar mereka menjadi perantara, agar mereka mendapatkan syafaat. Nah, ini alasan orang-orang musyrikun pada zaman Nabi. Dan kita katakan alasan kamu sama dengan mereka, perbuatan kalian juga sama dengan mereka. Lalu dia akan membantah lagi. Setelah kita sampai ke, setelah kita bantah syubhat yang pertama tadi dengan ayat dari Al-Qur'an, na'am, barakallahu fikum, dan kita jelaskan kepadanya duduk permasalahannya, lalu dia akan membantah lagi dengan syubhat yang kedua. Nah, dia mengatakan, hadil ayat nazalat fil ladina ya'budunal asnam. Ayat ini diturunkan kepada mereka-mereka yang beribadah kepada berhala. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrikin yang beribadah kepada patung, kepada berhala. Wa ana lastu a'budul asnam, dan saya tidak beribadah kepada patung, kepada berhala. Akan tetapi saya hanya menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara. Apakah engkau ingin mengatakan bahwasanya orang-orang soleh ini, wali fulan, wali alan ini sebagai berhala? Nah, barakallahu fikum, lancang kamu sama wali fulan. Kamu anggap mereka sebagai berhala. Nah, apakah ini yang engkau maksud? Nah, mulai dia meninggi dan menyampaikan syubhat berikutnya. Nah, tadi kita sudah merasa di atas angin. Ternyata dia masih punya syubhat lagi. Kami enggak sama dengan orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun pada zaman Nabi itu beribadah kepada patung. Kami tidak beribadah kepada patung, kami tidak beribadah kepada berhala. Apa akankah engkau menyamakan, barakallahu fikum, orang-orang soleh yang sudah meninggal ini sama dengan berhala-berhala? Barakallahu fikum. Bagaimana menjawabnya? Nah, al-jawabu wadihun jiddan, kata Syekh. Jawabannya jelas. Wa huwa annallaha dzakara annal musyrikin minhum man ya'budul asnam wa minhum man ya'budul awliya was-salihin. Di antara orang-orang musyrikin, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara orang-orang musyrikin ada memang yang beribadah kepada berhala, kepada patung, nah, kepada batu. Tapi di antara mereka juga ada yang beribadah kepada wali, kepada orang-orang soleh, dan bahkan di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, kepada para nabi. Akan tetapi bagaimana? Sawallahu bainahum fil hukmi walam yufarrik bainahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyamaratakan hukumnya. Hukumnya sama. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sama hukumnya. Nah, sama-sama perbuatan syirik, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh nam menyebutkan ayat tentang Nabi Isa alaihi salam, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa di dalam surat Al-Maidah ayat 116, Nabi Isa, orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa. Nah, Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, betulkah engkau mengatakan kepada orang-orang pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah, sebagai dua ilah selain Allah? Lalu Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunuli an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau wahai Allah, tidak mungkin bagiku, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak untukku. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hak. In kuntu qultuhu faqad alimta, andai saya mengatakannya ya Allah, niscaya engkau pasti akan mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan saya sama sekali tidak mengetahui tentangmu. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau adalah 'allamul ghuyub, maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Nah. Intinya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyamakan hukum antara mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yashurum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semua, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, apakah betul mereka beribadah kepada kalian? Para malaikat mengatakan, subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'budunal jin. Justru mereka beribadah kepada jin, kepada syaitan. Naam, kebanyakan mereka beriman kepada syaitan, kepada jin tersebut. Wal iyadu billah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.